Korban iklan gitu kata ya. Ada tak tunggu balimu buat ibu gimana ya? Duet lagi bareng Mas siapa iya. Ini? Mas siapa Mas? Mas Edo Geroho. Oh ya wes. Iya, Nugroho. Iso setino pengepitu yen kuwi keputusanmu. Aku ora bakal gandoli lungamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen sliramu lungo senajan dodo tetep. Liramu sing tak jalon jujur atimu muko sliramu ra cita senajan atau ing kono sliramu tansah gumantil ana ing mripat lan dada aku dalon balimu. Titip apa Mas? Bisa tak tukok ya, apapun yang kau berikan saya terima saya. Dan kami berharap dan berdoa untuk kepergianmu semoga diterima di sisinya. Kalau wahai sayangku yeah. Terpaksa meninggalkanmu. Terima kasih. Aku tak membenci dirimu dan serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Semoga keseluruhan masyarakat Trimulyo diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Diberikan menjadi masyarakat yang beldetur. Amin. Thayyibatun wa rahmatun ghafur. Amin. Maafkan semuanya kita serahkan. Kita bagiannya apa? Ya sedikit kita sisihkan ya. Kembali kita berenang bersama Yenila. Yenila. Wah terimanya. Kita bergoyang. Sedino ping pitu yen kuwi keputusanku, aku ora bakal gandoli lunamu ninggalke aku. Aku wis lilo yen seliramu lungo, senajan dodo tetep ing loro. Diramu sing tak jaluk jujur atimu, muga diramu ra citra senajan atau ing kono, diramu tansah gumantil ana ing mripat lan jodo. Satu buah lagu buat Ibu Jumono sudah selesai. Iya, tetap ditunggu.